بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya tentang tasrif. Sebelumnya sudah dibahas tasrif pada fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'il atau diistilahkan lain dengan fi'il madhi bentuk ma'lum, yakni fa'il itu disebutkan dengan jelas ya. Fi'il madhi tersebut bersambung dengan dhamir rafa' ya, jadi dhamir rafa' inilah yang menjadi fa'il dari fi'il madhi tersebut. Sudah ditunjukkan contoh-contoh perubahan fi'il tersebut ya, pada pembahasan sebelumnya ya, mulai dari wazannya, kemudian contoh ya, pada masing-masing jenis fi'il yakni sahih maupun mu'tal ya, ada juga ya, di antara yang sahih kemarin ada yang salim, ada yang mudha'af dan yang mu'tal ya, terutama di sini mu'tal ain dan mu'tal lam, karena di situ yang ada perubahan, ada penyesuaian pada beberapa bentuknya, pada sebagian bentuknya ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang menjadi fa'il dari fi'il madhi tersebut. Nah, kemudian pada pembahasan berikutnya masih pada bentuk madhi, pada fi'il madhi ya, dan juga bersambung dengan dhamir rafa', ya, jadi dhamirnya sama, dhamir rafa' ya, yakni misalnya ali, tasniyah, kemudian wawu, jama'ah ya, nun inas atau nun niswah, kemudian dhamir ta' fa'il ya, jadi itu dhamir-dhamir rafa' ya, hanya saja bentuk fi'il madhi pada pembahasan yang berikutnya ini itu bentuk yang berbeda dengan bentuk yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya bagaimana disebutkan dalam judulnya, al-mabniyu lil fa'ili, jadi fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'il, atau al-mabniyu lil ma'lum ya, atau al-mabniyu ma'lum, jadi fi'il madhi yang bentuk ma'lum. Ya, jadi fa'il disebutkan ya, diketahui dengan jelas ya, fa'il dari fi'il tersebut ya, dalam hal ini dhamir-dhamir rafa' itulah yang menjadi fa'ilnya. Nah, kemudian di sana ada bentuk fi'il madhi yang mana fa'il dari fi'il tersebut itu tidak disebutkan ya, tidak disebutkan, tidak di nampakkan ya, yakni secara lafaz ya, jadi tidak disebutkan, tidak dinampakkan, ini dalam hal lafaznya, dalam hal ungkapannya. Adapun secara makna ya, pada hakikatnya tetap setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya, pasti ada yang melakukan dari perbuatan ya, karena tidak mungkin perbuatan terwujud dengan sendirinya, pasti ada yang melakukan, ada pelaku dari perbuatan tersebut. Jadi secara makna pada hakikatnya fa'il atau yang melakukan dari perbuatan fi'il ini pasti ada. Hanya saja dalam mengungkapkan ya, dalam apa mengutarakan ya, suatu kalimat, suatu maksud ya, itu terkadang yang menjadi fa'il itu tidak disebutkan. Jadi dihilangkan lafaznya. Ya. Tidak dinampakkan. Nah, ketika kemudian fa'il itu tidak dinampakkan, dihilangkan, ya, lafaz atau tidak disebutkan, maka kemudian kedudukan pada fa'il tersebut itu digantikan oleh maf'ul bih dari fi'il tersebut. Ya. Kemudian maf'ul bih itu nanti, ya, karena dia menggantikan fa'il yang tidak nampak tadi, fa'il yang dihilangkan, maka maf'ul bih nanti kemudian disebut sebagai apa? Na'ibu fa'il. Ya, pengganti dari fa'il. Ya. Nah, fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan, ya, tidak dinampakkan, kemudian digantikan tempatnya, ya, oleh maf'ul bih. Ya, di sini disebut dengan al-fi'lul madhi al-mabniyu lil maf'uli. Ya, fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ul. Ya, maksudnya maf'ul bihi. Terutama, ya, maf'ul bi. Ini. Jadi fi'il madhi yang dibentuk untuk maf'ul, yakni fi'il madhi tersebut, ya, fa'ilnya, ya, fa'il yang asalnya, yang aslinya pada hakikatnya, ini tidak disebutkan, tidak dinampakkan, dihilangkan lafadznya, dibuang secara lafadz, ya, fa'il tersebut. Kemudian untuk menggantikan tempat fa'il yang kosong, yang tidak ada, maka tadi yang asalnya maf'ul bih, dia menempati tempat fa'il tersebut, menggantikan tempat fa'il tersebut. Sehingga di sini dikatakan al-mabniyu lil maf'uli, yang dibentuk untuk maf'ul. Maksudnya seperti ini. Jadi maf'ul, maf'ul bih ini menggantikan tempat fa'il yang hilang tadi. Dan nanti secara lebih rinci tentang hal ini, mungkin dalam pembahasan yang lain dalam nahwu, nanti akan dijelaskan tentang hal ini, ya, tentang kedudukan ataupun tempat tersebut. Dan tadi kemudian maf'ul yang menggantikan fa'il tadi disebut dengan na'ibu fa'il. Nah, bentuk fi'il madhi yang fa'ilnya tidak disebutkan kemudian digantikan oleh maf'ul, ini berbeda dengan fi'il yang fa'ilnya disebutkan. Jadi lafadznya ataupun bentuknya itu berbeda. Maka di sini dibahas, ya, ditunjukkan contoh-contohnya bagaimana bentuk fi'il madhi yang fa'ilnya tidak disebutkan kemudian digantikan oleh maf'ul. Dan dalam hal ini maf'ul yang menggantikan fa'il tersebut ini berupa dhamir, yakni dhamir rafa. Ya, sehingga di sini disebutkan dalam judul itu al-fi'lul madhi al-mabniyyu lil maf'uli al-muttasilu bi dhamiri raf'in. Ya, al-muttasilu bi dhamiri raf'in, yang bersambung dengan dhamir rafa. Dhamir rafa, ya, tadi sudah disebutkan lafadznya sama, bentuk dhamirnya sama, alif tasniyah, wawu jama'ah, ya, nun inas, ya, kemudian ta fa'il, kemudian dhamir na, ini dhamir rafa. Ya, dalam hal ini kedudukannya sebagai na'ibu fa'il, pengganti dari fa'il. Ya, sehingga asalnya dhamir tersebut itu sebagai maf'ul bih. Ya, kemudian dia menggantikan tempat fa'il, ya, menjadi na'ibu fa'il, maka disebut dengan dhamir rafa. Karena fa'il itu rafa, maka pengganti dari fa'il yang asalnya maf'ul bih itu juga menjadi rafa, sehingga dhamirnya disebut dengan dhamir rafa. Ya, jadi dhamir rafa pada fi'il madhi al-mabni lil maf'ul ini sebagai naibu fa'il, pengganti dari fa'il. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya pada fi'il madhi yang mabni lil fa'il, itu dhamir rafa' sebagai fa'il. Tetapi pada fi'il madhi al mabni lil maf'ul atau istilah lainnya al mabni lil majhul, ini dhamir rafa' itu sebagai naibu fa'il dari fi'il madhi tersebut. Ya, jadi naibu fa'il yang asalnya maf'ul bih atau maf'ul kemudian menjadi naibu fa'il. Ini. Jadi nanti dhamirnya sama dari sisi bentuk, dari sisi lafaz, hanya bentuk fi'ilnya yang berbeda dengan makna tadi yang berbeda. Dan perhatikan yang pertama kali tentunya wazannya. Ini sebagai patokan, sebagai ukuran ya, pada wazan. Disebutkan di sini wazannya fi'il madhi al-mabni lil maf'ul atau lil majhul al-mutasil bi dhamiri raf'in. Ya. Wazannya diambil dari bentuk fi'il madhi yang paling dasar, yakni sulasi mujarrad. Ya. Yang di wakili oleh huruf-huruf wazan yaitu fa, ain, dan lam. Kemudian harakatnya huruf pertama atau pada fa kalimah dhammah. Kemudian ain kalimah kasrah ya, dan lam kalimah ya, bagaimana pada madhi lam kalimah itu fathah. Sehingga menjadi lafaznya menjadi fu'ila. Ya, fu'ila. Ini bentuk madhi mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Ya. Al-muttasil bi dhamiri raf'in. Ya, fu'ila. Bandingkan dengan yang mabni lil fa'il, apa? Fa'ala. Jadi, yang asalnya kemarin fa'ala. Ya. Kemudian majhulnya atau mabni lil maf'ul itu menjadi fu'ila. Jadi ada perubahan harakat pada bentuk madhi tersebut. Dan fu'ila ini, bentuk fu'ila ini berasal dari madhi yang ma'lum, baik yang baik yang fathah ain kalimah, fathah pada ain kalimah fa'ala, maupun kasrah pada ain kalimah fa'ila, maupun yang dhammah fa'ula. Jadi tiga-tiganya ini ketika dibentuk menjadi majhul, bentuk untuk maf'ul, maka semuanya sama menjadi fu'ila. Yeah. Dari fa'ala majhulnya atau bentuk maf'ul menjadi fu'ila. Dari fa'ila yang kasrah pada ain kalimat fa'ila, kalau nanti dibentuk majhul juga akan menjadi fu'ila. Kemudian dari yang fa'ula, ya, kalaupun nanti bisa dibentuk majhul dari sisi makna, maka nanti juga akan menjadi fu'ila. Ya. Ini. Tentunya pembentukan di sini tidak sekedar lafaz, ya. Kalau lafaz semuanya bisa, tapi nanti juga dilihat, ditinjau dari sisi makna dari masing-masing CO tersebut. Artinya yang bisa dibentuk menjadi majhul, yang bentuk untuk maf'ul, itu fi'il-fi'il yang mempunyai maf'ul bi. Ya. Karena tadi, untuk menggantikan fa'il yang dihilangkan, dia mengambil maf'ul bi-nya. Sehingga tentunya fi'il yang bisa dibentuk ini adalah fi'il-fi'il yang mempunyai maf'ul bih, mempunyai maf'ul. Adapun fi'il-fi'il yang tidak mempunyai maf'ul, ya, maka ya tidak bisa dibentuk menjadi bentuk majhul. Tidak bisa dari sisi makna, dari sisi faedah, ya, tidak bisa dibentuk menjadi majhul. Karena apa? Tidak ada maf'ul yang menggantikan fa'ul tersebut. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi perubahan itu tidak sekedar lafaz, ya, tapi juga dari makna, dari faedah yang dihasilkan dari perubahan bentuk tersebut. Kalau hanya lafaz mungkin bisa, semua bisa dibentuk. Lafaz-lafaz itu bisa. Tetapi secara makna atau faedah dari perubahan tersebut, artinya apa, kegunaannya ada atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Dan sebagaimana yang lazim ataupun yang dijumpai dalam bahasa Arab, nanti akan bisa diketahui. Tentunya hal ini sudah diteliti oleh para ahli, mana-mana itu yang mempunyai makna yang digunakan bentuk-bentuk tersebut, dan mana pula yang itu tidak digunakan, ya, sehingga bisa dikatakan tidak ada bentuk semacam itu, ya, tidak ada bentuk dari kita di makna ataupun kegunaan faedahnya. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, kembali ke wazan tadi, jadi wazan untuk fi'il madhi mabni lil maf'ul atau majhul, ini wazannya adalah fu'ila, dan ini tadi berasal dari mabni lil fa'il atau bentuk maklum pada semua wazannya, semua bentuknya, baik yang fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula kalau ada. Ini. Kemudian dari fa'ila ini dihubungkan dengan dhamir rafa', ya, dengan dhamir rafa' yang menjadi na'ibu fa'il dari fi'il ini. Bisa dilihat urutan ke bawahnya, perubahannya, dan dhamir rafa' itu sama dengan yang sebelumnya, nanti alif tasniyah, wawu jamaah, dan seterusnya, termasuk dhamir yang mustatir, ya, takdirnya huwa ataukah takdirnya hiya, sama dari sisi dhamirnya, sehingga tinggal dilihat bentuk fi'il tersebut ketika bersambung dengan dhamir rafa' itu. Dari yang asalnya tadi fu'ila, kemudian fu'ila ya, dengan alif tasniyah, kemudian fu'ilu ya, dengan wawu jamaah, kemudian fu'ilat ya, bersambung dengan ta'nis ya, menunjukkan naibu fa'ilnya itu mu'annas ya, dhamirnya mustatir atau muqaddar ya, takdirnya hiya. Kemudian fu'ilata ya, bersama dengan alif ya, dengan ta' ta'nis terlebih dahulu, kemudian sesudah ta' ta'nis dengan alif tasniyah ya, kemudian fu'ilna dengan nun muswah atau nun inas, kemudian seterusnya dengan ta' fa'il, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, kemudian fu'ilna. Ini perubahan fi'il madhi yang bentuk maf'ul atau bentuk majhul yang bersambung dengan dhamir rafa'. Ya, jadi kalau dilihat diperhatikan perubahannya hampir sama dengan yang bentuk fa'il atau bentuk ma'lum. Perubahan dari sisi tadi bersambung dengan dhamir-dhamir rafa' tersebut. Ya. Perubahan ketika bersambung dengan dhamir rafa' itu sama dengan yang bentuk fa'il atau bentuk maklum. Jadi yang berbeda hanya apa bentuk dasar dari fi'il tersebut. Kalau yang mabni li fa'il fa'ala, kemudian yang mabni li maf'ul itu fu'ila. Adapun huruf akhir ya, yang bersambung dengan dhamir rafa', keadaannya sama. Ya, jadi tinggal disesuaikan. Ya. Dan dari ini pula tadi bisa diambil faedah untuk bentuk fi'il madhi yang majhul ini dengan mengubah huruf awal menjadi dhammah, ya, berharakat dhammah, dan di sini dikatakan huruf sebelum akhir, ya, huruf sebelum akhir itu diubah harakatnya menjadi kasrah. Ini faedah, ya, pembentukan fi'il madhi yang bentuk maf'ul atau bentuk majhul. Ya. Jadi huruf pertama, ya, diubah harakatnya menjadi dhammah, dan huruf sebelum akhir, ya, huruf sebelum akhir itu harakatnya diubah menjadi kasrah. Ya, jadi dikatakan huruf sebelum akhir, bukan huruf kedua atau bukan huruf tengah, tapi dikatakan huruf sebelum akhir. Karena nanti terkait dengan bentuk fi'il yang sulasi mazid, ataupun yang rubai, nanti ada lebih dari 3 huruf. Dan nanti yang membedakan tadi huruf yang sebelum akhir, bukan huruf kedua, bukan huruf tengah, tetapi huruf yang sebelum akhir. Kemudian sebagai contoh dari bentuk majhul ini, untuk yang sesuai dengan wazannya dulu, dari contoh yang sahih salim, misalkan kemarin apa, nasara menjadi apa, ya, nusira, ya, dari nasara menjadi nusira, ya, nasara, ya, menolong, ya, dan ini termasuk fi'il yang mempunyai maf'ul bih. Misalnya nasara aliyun hamidan, Ali menolong Hamid, ya, dan di situ hamidan sebagai maf'ul, maf'ul bih dari nasara, sehingga nasara ini bisa diubah menjadi bentuk maf'ul atau bentuk majhul, ya, menjadi nusira. Kemudian dihubungkan dengan dhamir rafa menjadi nusira, kemudian disertai dengan artinya untuk memperjelas, nusira, dia, seorang laki-laki, ditolong. Kemudian nusira, mereka berdua laki-laki, ditolong. Nusiru, mereka, para laki, ditolong. Ya, nusirat, dia, seorang perempuan, ditolong. Nusirata, mereka berdua perempuan, ditolong. Nusirna, mereka para perempuan, ditolong. Nusirta, engkau seorang laki-laki, ditolong. Nusirtuma, kamu berdua laki-laki, ditolong. Nusirtum, kalian para laki, ditolong. Ya, nusirti, kamu seorang perempuan, ditolong. Nusirtuma, kamu berdua laki perempuan, ditolong. Nusir tunna, kalian para perempuan, ditolong. Kemudian nusir tu, saya atau aku, ditolong. Nusir na, kita atau kami, ditolong. Ini perubahan, ya, beserta artinya, ya, pada contoh yang sahih, yang salim. Dan tadi dikatakan fi'il yang bisa dibentuk menjadi bentuk maf'ul atau bentuk majhul, ya, ini fi'il yang tadi mempunyai maf'ul bih. Nasara misalnya mempunyai maf'ul bih. Adapun fi'il-fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih, ya, maka dia tidak bisa dibentuk menjadi bentuk untuk maf'ul ataupun bentuk majhul. Tidak bisa dari sisi makna, dari sisi faedah. Kalau sekedar lafaz mungkin bisa, tapi dari makna, dari faedahnya tidak bisa, sehingga tidak dibentuk menjadi bentuk yang majhul. Ya. Misalnya dari zahada, zahada Muhammadun, ya, Muhammad pergi. Fi'il ini zahada tidak mempunyai maf'ul bih, tidak membutuhkan maf'ul bih, kita cukup dengan fa'al saja, zahaba Muhammadun. Sehingga apa? Fi'al zahaba, dia tidak bisa dibentuk menjadi bentuk majhul atau bentuk untuk maf'ul ini. Kenapa? Karena kalau dia dibentuk menjadi majhul, tentunya tadi fa'alnya akan dihilangkan. Dan ketika fa'al dihilangkan, tidak ada yang menempati, tidak ada yang menggantikan dari fa'al yang hilang tersebut, karena dia tidak mempunyai maf'ul bih. Dan juga secara makna juga tidak bisa atau tidak bisa secara akal diterima maknanya. Ya, misalkan dibentuk menjadi zuhiba, ya kalau lafaznya menjadi zuhiba, tapi secara makna apa? Di pergi. Bagaimana maksudnya? Dipergi gitu, ya tidak seperti itu. Ya. Jadi secara makna juga tidak bisa diterima. Kemudian tadi yang menggantikan fa'il ketika dihilangkan juga tidak ada. Sehingga bentuk majhul dari zahaba atau yang semisalnya ini tidak ada. Bukan dari lafaz tapi dari makna dari faedahnya tadi. Ini. Jadi yang bisa dibentuk ketika tadi fi'il itu mempunyai maf'ul bih atau fi'il muta'addi yang mempunyai maf'ul bih. Adapun fi'il lazim yang tidak mempunyai maf'ul bih ini tidak dibentuk menjadi bentuk majhul ini. Ini sebagai contoh pembandingannya, kalau zahaba berarti tidak bisa atau tidak ada menjadi zuhiba seperti itu. Kemudian bisa dua contoh yang lain. Kita datangkan contoh satu masing-masing. Apa? Kutiba, macam tafadol. Di tafrit. Kutiba, agak panjang ya, kutiba na. Nanti keliru dengan yang nun inas, nun iswah, kutiba na dengan kutiba na, jadi ada nun, ada na, panjang ya. Ini. Yang lain bisa datangkan contoh? Kuri'at. Tapi kalau dari arti untuk yang mukhatab atau mutakalim itu juga perlu diperhatikan. Kurita, kamu dibaca. Kuriku, aku dibaca. Ya, tapi untuk yang ro'eb, tadi bisa ya. Kuri'a, kuri'at. Ya. Ya. Secara umum tetap bisa. Cuma tadi penggunaannya saja. Mungkin untuk yang mukhatab atau mutakalim mungkin nanti perlu diperhatikan. Yang lain, satu lagi. Bisa, tangan contoh. Apa? Yang biasa mudah, duriba. Duriba. Ya, dipukul. Duriba. Dan masih banyak contoh yang lain, nanti bisa dicoba. Tentunya tadi perhatikan fi'il muta'addi ya, yang mempunyai maf'ul bih. Kemudian tadi terkait dengan kaidah pembentukan bentuk majhul atau bentuk untuk maf'ul ini, tadi dengan mengubah huruf awal menjadi berharakat dhammah dan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Jadi ini nanti kaidah berlaku untuk semua bentuk fi'al, ya, yang sulasi maupun yang rubai, yang mujarrad maupun yang mazi. Ya, tentunya tadi dengan syarat, dengan catatan memang itu mempunyai maf'ul bih atau muta'addi. Ya, sehingga yang dibentuk menjadi bentuk majhul tidak hanya yang mujarrad saja. Ya, walaupun di sini yang ditunjukkan hanya bentuk yang mujarrad, ya, fu'ila, tapi tetap ini nanti berlaku untuk yang lainnya selama tadi dia memang bisa dibentuk menjadi bentuk yang majhul tadi, yakni mempunyai maf'ul bih atau termasuk yang muta'addi, sehingga ada yang menggantikan fa'il menjadi na'ibu fa'il. Jadi yang asalnya maf'ul bih menjadi na'ibu fa'il. Kalau dari yang mazid, ya, fa'ala, ya, nanti menjadi apa? Ya, fa'ila. Ya, jadi huruf pertama diberi harakat dhammah, diganti dengan dhammah sebelum akhir di kasrah. Ya, kalau ini mungkin yang nampak masih tiga, walaupun yang dua idgham, ya. Pada yang lain misalkan af'ala, nah, jadi kaidahnya akan nampak dibentuk majhul menjadi apa? Uf'ila. Nah, jadi di situ nampak kaidahnya apa? Huruf pertama diberi dhammah, diberi harakat dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah. Jadi bukan kedua di kasrah, bukan huruf kedua di kasrah, atau huruf yang tengah di kasrah, bukan seperti itu, tapi sebelum akhir ini di kasrah. Dari af'ala menjadi uf'ila. Jadi huruf pertama pada fi'il tersebut, di sini pada af'ala huruf pertamanya hamzah. Jadi tidak melihat itu huruf asli atau tambahan, tidak melihat itu fa' kalimah atau mungkin ain kalimah. Tapi apa? Dari fi'il yang ada tadi, huruf pertamanya apa? Dia di dhammah, dengan huruf sebelum akhir itu di kasrah. Dari af'ala nanti menjadi uf'ila. Ya. Ini. Misalnya ad'aqala, memasukkan, nanti majhulnya menjadi apa? Udkhila. Udkhila jannah, ya, dimasukkan ke dalam jannah. Misalnya ini udkhila, jadi huruf pertama diganti dengan dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah. Kemudian nanti untuk yang wazan fa'ala menjadi apa? Huruf pertama dhammah. Ya, ketika huruf pertama dhammah pada fa'ala kemudian diikuti alif, asalnya alif, maka alifnya kemudian diubah menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan dhammah tadi. Kemudian sebelum akhir di kasrah. Sehingga majhulnya menjadi fu'ila. Alifnya diubah menjadi dhammah. Alifnya diubah menjadi wawu untuk menyesuaikan dengan dhammah yang sebelumnya. Pada wazan fa'ala menjadi fu'ila. Ya. Adapun huruf akhir yang bersama dengan dhamir sama seperti yang ditunjukkan pada wazan yang mujarrad tersebut. Misalkan fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilaka, fu'ilna, dan seterusnya. Kalau yang af'ala tadi menjadi uf'ila, kemudian dihubungkan dengan dhamir rafa' sebagai naibu fa'il, ya, keadaan akhirnya sama dengan yang mujarrad tadi. Misalnya uf'ila, uf'ila, uf'ilu, uf'ilat, uf'ilaka, uf'ilna, uf'ilka, dan seterusnya. Jadi bentuknya, bentuk dasarnya atau bentuk fi'ilnya seperti ini, perubahannya dari maklum menjadi majhul. kemudian bersambung dengan dhamma rafa, tinggal disesuaikan pada keadaan akhirnya seperti pada wazan tadi. Ini. Ya, untuk melengkapi mungkin bisa ditambahkan tadi ini yang sulasi mazid dengan tambahan satu huruf, kemudian yang penambahan dua huruf apa if ta'ala nanti menjadi uf tu aila. Di sini yang huruf ketiga pada uf ta'ala itu menjadi dhamma. Ya, dari ista'ala untuk wazan ini ista'ala nanti majhulnya menjadi ustu'ila. Misalnya ijtama'a menjadi ujtumi'a. Tapi kaidah prinsipnya apa? Huruf pertama dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di kasrah. Kemudian di sini ada perubahan sedikit, tambahan pada wazan ini, ya, sa' yang ikut menjadi dhammah. Kemudian in fa'ala nanti menjadi un fa'ila. Okay. If ala kalau if ala ini lazim ya. Ya, kalaupun nanti bisa ataupun enggak salah wafat yang nanti menjadi illa. Hanya saja penggunaannya karena ini lazim ya mungkin tidak dijumpai. Yang tafa'ala nanti menjadi apa? Tufu'ila. Yang wazan tafa'ala menjadi tufu'ila. Ini yang tambahan dua huruf. Nanti yang tambahan tiga huruf, tiga huruf istaf'ala menjadi ustuf'ila. Kemudian yang if'ala seperti ini itu lazim. If'ala ini lazim ya. Ya ini dulu wanjan yang banyak digunakan, yang sering digunakan dari wazan-wazan ini yang mazhid. Nah untuk yang mazhid tadi bisa dilihat dari terutama yang tambahan dua huruf atau yang tambahan tiga huruf, pembentukan fi'il madhi yang bentuk majhul, ya, tadi dari yang bentuk ma'lul, bentuk untuk fa'il, kemudian mengubah huruf pertama menjadi dhamma, harakatnya diubah menjadi dhamma, kemudian huruf sebelum akhir, ya, harakatnya diubah menjadi kasrah, kemudian satu tambahan huruf berharokat sebelumnya, huruf berharokat yang sebelum kasrah tadi itu semuanya diganti dengan dhamma, menyesuaikan dengan dhamma yang dari awal tadi. Jadi dari istaf'ala misalkan ketika huruf pertama dhamma diganti dhamma ya, dari istaf'ala dari dhamma, kemudian sebelum akhir di kasrah ya. Nah kemudian sebelum kasrah tadi dilihat huruf yang berharokat, ini ya berharokat ya, ini kemudian ikut diganti dhamma seperti huruf yang awal. Jadi ada satu tambahan itu sehingga hasilnya tadi menjadi ustuf'ila, atau yang sebelumnya menjadi tufu'ila, tufu'ila, ustu'ila, unfu'ila. Ini jadi yang sebelum huruf akhir, yang sebelum atau yang sesudah huruf awal dan sebelum akhir tadi, setiap huruf yang berharokat itu harokatnya diganti dhamma. Ini bentuk yang majhul pada sulafi mazid, dan juga nanti juga berlaku pada yang rubai. Kaidahnya berlaku pada yang rubai. Misalnya yang rubai apa? Tafak fak lala padanya. Fak lala nanti majhulnya menjadi fok lila. Tarjama menterjemahkan, majhulnya menjadi turjima. Zalzala majhulnya menjadi zulzila. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, dalam ayat itu zulzila, iza zulzila. Kemudian ada ta'tamid, iza zulzilatil ardu, ya, karena al-ardu dalam ayat tersebut, ya, al-ardu ini mu'annas, ya, dianggap mu'annas, maka fi'ilnya ditambahkan dengan ta'tamid, zulzilat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ini bentuk yang majhul. Zulzilat. Jadi huruf pertama dhamma, kemudian sebelum akhir kasrah. Zulzilat. Dari zalzala zulzilat. Ini dari sisi bentuknya pada masing-masing bentuk mawi, ya, mujarad ataupun mazid, ya, rubai maupun sulafi, ya, seperti ini bentuk yang dasarnya dulu, kemudian dihubungkan dengan dhamma rafa sebagai naib fa'il, tinggal sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada contoh tadi. Jadi ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya yang sulafi mujarad, tidak hanya fa'ila, tapi untuk semuanya, sampai tadi zulzila, fu'lila, juga nanti berlaku. Dari sisi tadi, bersama dengan dhamma rafa. Misalnya dari fu'lila, nanti akan menjadi fu'lila, fu'lila, fu'lilu, fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna, fu'lilta, fu'liltuma, fu'liltum, fu'lilti, fu'liltuma, fu'liltunna, fu'liltu, fu'lilna, seperti itu. Ya. Dari ini juga ada yang ditanyakan. Ya, jadi tasrif, ya, dalam bahasa Arab semacam ini, satu bentuk, satu contoh, satu wazan, ini hukum secara asal berlaku untuk semuanya, kecuali nanti kalau ada pembahasan yang rinci yang terpisah-pisah dibahas masing-masing satu persatu, berarti itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Tapi kalau tidak dirinci, ya, seperti ini, tidak ada rincian, tidak ada penjelasan bagaimana nanti yang rubai atau bagaimana yang mujarad, yang mazid, ya, tidak dijelaskan di sini, menunjukkan apa? Ini kaidah perubahan semacam ini yang bersambung dengan dhamma rafa ini juga berlaku untuk yang lainnya. Ya, pada bentuk-bentuk yang lainnya ini tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya atau sebelumnya, ini tadi untuk yang sahih, yang salim, ya, yang paling dasar, ya, paling mudah, ya, walaupun tadi berlaku untuk semuanya, ya. Tapi ini perlu diperhatikan untuk yang sahih salim. Jadi huruf-hurufnya huruf yang sahih semua, ya, dan tidak ada huruf yang berulang. Maka tadi tinggal disesuaikan, dibentuk sesuai dengan bentuk fi'ilnya masing-masing, kemudian huruf akhir yang bersambung dengan dhamir rafa' sesuaikan dengan contoh ini tadi. Dan itu tadi kedudukannya sebagai na'ibu fa'il. Ya, dari fi'il yang bentuk lil maf'ul atau bentuk majhul ini. Yang berikutnya, contoh yang ditunjukkan di sini pada fi'il mudha'af. Ya, atau nanti mungkin yang serupa dengan mudha'af. Ya, jadi fi'il mudha'af pada tsulatsi mujarrad ini pada ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama sejenis, kemudian diidghamkan. Ya, diidghamkan. Maka ketika dibentuk menjadi bentuk majhul, bentuk untuk maf'ul, ini berubah menjadi mudda. Yang dicontohkan di sini pada kata mudda. Ya, kalau dilihat yang bentuk untuk fa'il atau bentuk ma'lum, apa kemarin? Madda. Ya, bentuk yang ma'lum, bentuk untuk fa'il, ini madda. Dan madda tersebut asalnya apa? Madada. Kemudian dua huruf yang sama, idgham, menjadi madda. Nah, ketika dibentuk majhul, maka dia menjadi mudda. Yang ditunjukkan di sini hasilnya menjadi apa? Mudda. Untuk mudda ini bisa diketahui asalnya, karena dia asalnya sesuai dengan wazannya pada tsulatsi mujarrad fu'ila, maka asal dari mudda apa? Mudda. Jadi asal atau bentuk dasar, bentuk asal dari mudda adalah mudida. Kemudian dua huruf yang sama itu idgham menjadi mudda. Kenapa perlu diketahui asalnya? Karena nanti ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat, itu nanti akan berguna bentuk yang asal tersebut. Sebagaimana pada yang bentuk madda kemarin, ya, madda ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat, maka huruf yang idgham itu terurai, terpisah atau fa', ya, sehingga kemarin untuk yang madda bisa dilihat, ya, madda, madda, maddu, kemudian maddat, maddata, maddadna, maddadta, dan mulai dari nun inar sampai ke bawah itu huruf gal yang sama terpisah, maddadna, maddadta. Jadi kembali ke asalnya madada, kemudian bersambung dengan nun inar, bersambung dengan ka fa'il dan seterusnya menjadi maddadna, maddadta dan seterusnya. Untuk yang bentuk majhul tadi bisa dilihat dari mudda, kemudian berurutan, ya, bersambung dengan alif tasnya, dengan wawu jamaah dan seterusnya, mudda, mudda, muddu, muddat, muddata, sampai di sini huruf yang sama itu tetap idgham. Dalnya dalam kata ini tetap idgham. Ketika dhamirnya muqaddar atau dhamir mustatir pada mudda maupun muddat, kemudian ketika dhamirnya alif tasmiyah ataupun wawu jamaah, dhamir-dhamir yang sakin, dhamir-dhamir yang sukun, alif itu sukun, alif tasmiyah itu sukun, kemudian wawu jamaah juga sukun, maka huruf yang sama tetap idgham, mudda, muddu, ya, muddata. Adapun ketika dhamir rafa' itu mutaharrik berharakat, maka huruf yang sama terpisah, terurai, kembali ke asalnya. Jadi asalnya mudida, kemudian bersama dengan nun niswah atau nun inas, bersama dengan sa'fa'il, ya, maka menjadi mudidna, mudidka, mudidtuma, mudidtum, mudidti, mudidtuma, mudidtunna, mudidtu, mudidna. Sudah semacam ini. Jadi secara prinsip sama dengan yang bentuk untuk fa'il kemarin. Ketika bersama dengan mamir rafa' yang muqaddar atau mamir rafa' yang sakin, maka huruf yang sama itu idgham, menjadi satu dengan tasydid. Adapun ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka huruf yang sama itu terpisah, terurai atau fak. Ini ya, fakun itu terpisah, terurai. Ini pada fi'il mudha'af, ataupun nanti yang semisal dengan mudha'af juga seperti ini. Semisal apa? Yakni huruf akhir itu berupa huruf yang sama yang idgham. Ya, kalaupun nanti diubah menjadi bentuk majhul kemudian bersambung dengan dhamir rafa', maka keadaan akhirnya akan seperti ini. Ya, tinggal disesuaikan. Bentuknya sesuai dengan bentuk fi'il masing-masingnya, kemudian bersambung dengan dhamir rafa', maka keadaannya seperti ini. Seperti contoh ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, pada jenis fi'il apa ini? Ashwaf, yakni ain kalimah berubah huruf illah. Ya, ain kalimah berubah huruf illah. Nah, ketika dibentuk menjadi bentuk lil maf'ul atau bentuk majhul, maka ada perubahan bentuk. Pada bentuk yang dasar ada perubahan. Di sini dicontohkan pada kata sina dan juga bi'a, dua bentuk ashwaf ini. Kalau dilihat asalnya, yang ashwaf kemarin ada sawana, asalnya apa? Sawana. Kemudian ba'a, asalnya bay'a. Nah, dari sawana dibentuk lil maf'ul atau majhul, hasilnya di sini menjadi sina. Hasilnya menjadi sina. Kalau dilihat secara asal dari suina mestinya dari sawana mestinya menjadi suina. Lalu apa? Dari suina di situ wawunya berubah menjadi ya. Kemudian karena ini ya, maka huruf sebelumnya disesuaikan menjadi kasrah. Sehingga dari suina menjadi suina. Ya. Kalau yang ba'a menjadi bi'a. Dari asalnya baya, hasilnya akan asalnya menjadi buji'a. Kemudian harokatnya bergeser ke sebelumnya, kemudian ya-nya disukun menjadi bi'a. Intinya apa? Di sini ada perubahan huruf illah untuk yang sona tadi ketika dibentuk majhul. Huruf ilahnya berubah menjadi ya. Adapun pada ba'a, huruf ilah tetap ya. Ya, karena asalnya ya, ya menjadi bi'a, itu tetap dengan ya. Dan selain itu ada perpindahan harokat atau pergantian harokat. Ya, dari soana, asalnya soana menjadi sina. Yang asalnya suina. Dari suina menjadi sina. Ada perubahan harokat. Untuk yang ba'a, asalnya baya'a, dibentuk majhul menjadi buji'a, itu ada perpindahan, ada nakal perpindahan harokat, pergeseran harokat, sehingga menjadi bi'a. Ini, jadi pada ashwaf, ini ketika dibentuk majhul, ini berubah. Ada perubahan pada huruf illah, sebagiannya, dan ada pergeseran atau perubahan harokatnya. Dan juga sesuatu sebelumnya di sini yang ditunjukkan perubahannya hanya pada kata sana dan pada kata ba'a. Ya, adapun pada kata khafa ataupun fala ini tidak ditunjukkan perubahannya karena dia semisal dengan sona ataupun semisal dengan ba'a tersebut. perubahannya, artinya hasilnya sama. Ya, artinya kalau khofa nanti kalau dibentuk majhul hasilnya akan menjadi khifa. Adapun pola ini dari lafaznya dulu ya. Seandainya nanti bisa dibentuk majhul maka akan menjadi khayla. Jadi secara lafaz sama, bagaimana sana menjadi shina, ba'a menjadi bi'a. Untuk yang asywaf yang lainnya, kemarin disebutkan khofa, khola. Secara lafaz nanti dia akan menjadi khifa, dari khofa menjadi khifa. Kemudian yang khola akan menjadi khayla. Itu dari sisi lafaznya. Tapi kemudian kita diperhatikan dari sisi makna. Ada enggak makna yang semacam ini? Khifa, khayla. Penggunaannya ada atau tidak dalam bahasa Arab? Orang Arab menggunakan bentuknya atau tidak untuk mengungkapkan maknanya? Ya, kalau nanti ada, ya berarti ini bentuk bisa digunakan. Kalaupun tidak ada, berarti ya sudah, ini tidak usah digunakan, dihilangkan, dihapus. Ini. Tadi kembali ke makna ataupun penggunaan. Tetapi kalau yang sona dan ba'a, karena ini jelas ini fi'il yang muta'addi, maka dia bisa dibentuk menjadi bentuk majhul. Kemudian perubahannya pada masing-masing ajwaf ini, yang shina maupun yang bi'a, dihubungkan dengan dhamir rafa. Kita dilihat di sini shina, shina, shinu, shinat, shinata, ya, sampai di sini dhamir rafa muqaddar atau dhamir mustatir pada shina dan shinat. Ya, bentuknya tetap shina bersama dengan ta' ta'nif juga tetap shinat. Kemudian bersama dengan dhamir rafa yang sakin yang sukun yaitu alif tasniyah shina, waw jama'ah shinu, ya. Kemudian shinata, ya, ta' ta'nif dan alif tasniyah bentuknya tetap dengan bentuk shina. Ya, ini. Kemudian bersama dengan dhamir rafa yang mutaharrik yang berharakat nun inas, kemudian sa fa'il dan dhamir na, apa yang terjadi? Menjadi inna. Dari sina bersama dengan nun niswa, nun inas atau sa fa'il misalnya, maka huruf yang akhir dari fi'il tersebut akan menjadi sukun, harus menjadi sukun. Ini ya, dari sina misalnya nun yang akhir dia harus sukun. Kenapa? Karena umumnya nomor sesudahnya dia berharokat. Ya. Karena huruf akhir dari fi'il itu sukun, kemudian akan bertemu dua huruf sukun pada ain kalimah sukun dan huruf akhir sukun, maka kemudian ain kalimah yang sukun dihilangkan. Karena itu huruf ilah, ya, sukun, untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, maka huruf ilah yang sukun dihilangkan sehingga menjadi sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Yang selisal dengan ini satu kelompok ini qala menjadi qila. Qala yang bentuk maklum bentuk majhulnya menjadi qila. Bagaimana perubahannya? Qila, qila, qilu, kemudian qila, qilata, kemudian qil, qilna, terus qilta, qiltuma, qiltum, qilti, ya, qiltuma, qiltunna, qiltu, qilna, yang semisal dengan sina ini. Satu bab, ya, satu kelompok dengan sona, sina, qala, qila. Kemudian jenis ajwaf yang lain tadi dari ba'a menjadi bi'a, dihubungkan dengan dhamir rafa, dengan masing-masing keadaan dhamir rafa, perhatikan menjadi bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Prinsipnya sama dengan yang sona tadi, yang sina. Kalau dhamirnya dhamir muktadir atau muqaddar, dan juga dhamir yang rofa sakin, maka bentuknya tetap bi'a. Tidak ada huruf yang dihilangkan. Tetapi ketika dhamir rofa itu mutaharrik berharokat, yang mengharuskan sebelum dhamir itu sukun, maka kemudian ain kalimah yang berupa huruf illah yang sukun harus dihilangkan. Menjadi bi'na, bi'ta. Asalnya bi'na, bi'ta. Ada ya'nya sukun, tetapi karena ainnya juga sukun, lam kalimah juga sukun, maka yang ya tersebut dihilangkan. Bi'na, bi'ta. Seperti itu. Ini perubahan pada fi'il ajwaf yang bentuk untuk maf'ul atau bentuk majhul ketika dihubungkan dengan dhamir rafa. Kemudian yang berikutnya jenis fi'il naqis atau mu'tal lam. Ya, mu'tal yang lam. Dan di sini ditunjukkan hanya satu contoh, satu bentuk, satu kata, yaitu ruziya. Ruziya kalau dilihat kemarin pada bentuk yang maklum, yang bentuk untuk fa'il dari fi'il ghaza. Ghaza lam kalimah alif asalnya adalah wawu, jadi asalnya ghaza wa, kemudian wawunya diubah menjadi alif menjadi ghaza. Asalnya ghaza, ghaza wa, ya. Nah, ketika dibentuk majhul dari ghaza atau ghaza tersebut, hasilnya menjadi ruziya. Ya. Bentuk majhulnya dari ghaza adalah ruziya. Nah, kalau dilihat asalnya ghaza wa, lam kalimah adalah wawu. Berarti ruziya itu asalnya apa? Ruziwa. Dengan wawu, ru-zi-wa. Ada wawu sebelumnya kasrah, maka wawunya kemudian diubah menjadi ya, supaya sesuai kasrah dengan ya, sehingga menjadi ru-zi-ya. Ini. Adapun pada naqis yang lainnya, ya, kalau kemarin disebutkan yang bentuk untuk fa'il ada ghaza, roma, ya, rawiya, sarwa. Tetapi yang bentuk maf'ul, bentuk majhul hanya disebutkan ruziya. Ya, lalu yang bentuk lainnya bagaimana? Kalau roma, asalnya apa? Roma ya. Dibentuk majhul menjadi rumiya. Ya sudah, sesuai dengan asalnya rumiya. Artinya apa? Ya, ketemu sebelumnya kasrah, kan sudah sesuai. Berarti bentuk majhulnya ya rumiya. Tidak ada perubahan. Kembali ke asalnya, rumiya. Kalau huziya tadi perubahan dari huziwa. Ya, kalau rumiya sesuai dengan asalnya rumiya. Adapun nanti ketika bersambung dengan dhamir rafa dari rumiya, nanti sama dengan yang disebutkan pada huziya. Karena sudah sama, huziya, rumiya, huruf akhirnya ya semua ya. Sudah sama, sehingga di situ kenapa cukup disebutkan ruziya, karena nanti hasilnya sama, karena sudah sama ya-nya. Ya, jadi ruziya, ruziya, ruzu nanti. Nah, pada roma, pada rumia juga demikian, rumia, rumia, rumu dan seterusnya. Oke. Kemudian yang naqis kemarin rabiya. Dibentuk majhul akan menjadi rubiya. Ini juga sama dengan bentuk rumiya, dengan bentuk huziya, rubiya. sehingga nanti tidak sama, ke bawahnya sama. Kemudian kemarin ada sarwa dibentuk masyhul akan menjadi suriwa asalnya. Kemudian wawunya juga akan diubah menjadi ya, bagaimana huhiwa menjadi hujia sehingga menjadi suriya. Sehingga apa? Bentuk majhul dari fi'il yang naqis itu menjadi bentuk yang sama. Bentuk akhirnya ya, satu bentuk yang sama. Kalau bentuk yang ma'lum kemarin ada beberapa bentuk. Ghoza, Roma, Robia, Sarwa. Ada empat bentuk yang berbeda-beda pada bentuk yang fa'il atau bentuk ma'lum. Adapun pada bentuk yang majhul atau bentuk untuk maf'ul, ini semuanya menjadi bentuk yang sama. Ruziya, Rumiya, Rumiya, Suriya. Sehingga cukup disebut satu saja mewakili yang lainnya, karena sama. Kemudian dari yang satu ini, tadi dihubungkan dengan dhamir rafa sebagai na'ibu fa'il. Dan tadi, ini juga berlaku pada yang Rumiya, Rubiya, Suriya, atau yang semisalnya. Perubahan yang terjadi seperti ini. Ruziya, Ruziya, Ruzu. Ya, ketika bersambung dengan wawu jamaah, huruf ilah yang akhir itu hilang. Asalnya Ruziyu, ya, Ruziyu, begini. Ketika bersambung dengan wawu jamaah ya, dari Ruziya menjadi Ruziyu. Tapi kemudian ya ini hilang dan domahnya berpindah ke sebelumnya atau huruf sebelum wawu jamaah menjadi domah sehingga menjadi huzu. Nanti yang rumia rumu, yang rubia menjadi rubu, yang suria menjadi suru, seperti itu. Ya, ini huzia, huzia, huzu. Ruziyat, Ruziyata, Ruzina. Bagaimana ini Ruzina? Seperti wazannya. Fu'ilna, Fu'ilna, Ruzina. Sama ya? Ada perbedaan dengan wazan? Tidak ada. Hanya saja karena ini ya, sebelum menisbah ya, seolah-olah kayak berbeda. Tapi sama. Ya, fa kalimah dhamma, ain kalimah kasrah, kemudian lam kalimah sukun, kan sama. Ruzina, ya sama. Kemudian bersama dengan dhamir yang berharakat, sama. Ruzina, ruzita, ruzituma, ruzitum, ruziti, ruzituma, ruzitunna, ruzitu, ruzina. Ini berlaku rumia, rumia, rumu, rumiyat, rumiyata, rumina, rumita, seterusnya. Rubia, rubia, rubu, rubiyat, rubiyata, rubina, rubita, seterusnya. Yang surya juga demikian. Ya. Ini. Jadi di sini yang fi'il naqis hampir semuanya sebagaimana wazannya, fu'ila, fu'ila, sampai ke bawah, kecuali ketika bersama dengan wawu jamaah, itu huruf ilah yang akhir dihilangkan. Adapun yang lainnya, sama dengan wazannya. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan dengan wazannya. Fu'ila, ruziya, fu'ila, ruziya, fu'ilat, ruziya, fu'ilna, ruzina, dan seterusnya ke bawah, sama. Ini yang terjadi pada naqis seperti ini. Dan tadi berlaku untuk semua jenis naqis. Ruziya, Rumiya, Rubiya, Surya. Ini ya. Ada pertanyaan dari ini? Jadi, dengan belajar tasrif, insya Allah kita lebih memudahkan. Artinya kalau sudah disebutkan ini satu contoh, satu wazan, satu contoh, ya tinggal dihafalkan, diperhatikan, dipelajari satu ini untuk yang lainnya yang sama dengan seperti ini. Diterapkan pada yang lain yang masih tercakup dalam bentuk yang sama ini. Ya, ini. tidak perlu semua kata dipelajari atau semua kata disebutkan, ya. Termasuk tadi ada yang musyarat, ada yang mazid, ada yang rubai. Tidak perlu semuanya disampaikan satu-satu, tidak perlu. Cukup. Kalau memang sama, ya sudah, satu-satu saja yang asal, yang dasar, mewakili, mencakup yang lain. Tinggal diterapkan masing-masing. Seperti itu. Ini dulu untuk pagi ini. Allahumma minkum untuk kekurangannya, dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu'alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.